بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada kesempatan ini membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Masih kitabul fitan wa asrat as-sa'ah, fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat. Dan masih bab yang ke-20, yaitu tentang Dajjal, sifat-sifat dan apa yang bersamanya. Hadis yang ke-7319. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fayaqulul imam muslimun rahimahullahu ta'ala, haddathana Ubaidullah ibn Mu'adh, qala haddathana Abi, qala haddathana Shu'bah, qala Ha'un, wa haddathana Muhammad ibn al-Muthanna, wallaghu lahu, qala haddathana Muhammad ibn Ja'far, qala haddathana Shu'bah عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: إن معه ماء ونارا، فناره ماء بارد وماؤه نار، فلا تهلكوا. قال أبو مسعود رضي الله عنه: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan yang pertama hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu tentang Dajjal, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Dajjal, inna ma'ahu ma'un wa nar, sesungguhnya bersama Dajjal ada air dan ada api. Ya, ada air dan ada api. Di riwayat yang lain ada surga dan ada neraka. Di riwayat yang sudah kita baca membawa dua sungai. Yang satu sungai yang airnya mengalir jernih, bersih. Ya. Yang satu lagi sungainya bergejolak api. Ya, bergejolak api. Di sini Nabi mengabarkan bahwa bersama Dajjal ada air dan ada api. Kata Nabi, "Fanaruhu ma'un baridun." Fanaruhu ma'un baridun. Api yang dibawa oleh Dajjal adalah air yang dingin. Ya. Naruhu, apinya Dajjal adalah air yang dingin. Wa ma'uhu, dan airnya Dajjal, narun, adalah api. Ya, jadi terbalik. Air yang ditampakkan oleh Dajjal adalah api, dan api yang terlihat yang dibawa oleh Dajjal ternyata adalah air yang dingin. Maka berhati-hati, kata Nabi, fala tahliku, jangan sampai kalian binasa, salah pilih. Ya, salah pilih, karena memang nampak air, ternyata dia api. Nampak api, ternyata dia air yang dingin. Di riwayat yang setelah kita baca, Nabi SAW menyuruh kita untuk memilih air yang sungai yang bergejolak api. Tutup mata, tundukkan kepala, ulurkan badan untuk meminum darinya, karena sebenarnya itu air yang sangat dingin, ya, yang bukan sangat dingin, dinginnya dingin menyenangkan, dingin yang segar. Ya. Di sini Nabi mengingatkan jangan sampai kalian salah pilih sehingga binasa. Ya. Sampai di situ hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kemudian qala Abu Mas'ud. Abu Mas'ud di sini adalah yang meriwayatkan dari Hudzaifah di riwayat yang berikutnya. Di riwayat yang berikutnya Uqbah ibn Amr Abu Mas'ud Al-Ansari. Uqbah ibn Amr Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala, dia sahabat. Di riwayat yang nanti sebelum yang setelah ini yang diinginkan oleh Imam Muslim di sini. Tetapi karena dia mengatakan qala Abu Mas'ud wa ana sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan saya mendengarnya juga, atau saya mendengarnya pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini ada dua hadis yang bunyinya sama, tetapi sahabatnya berdua. Sebagaimana yang biasa kita lakukan, bila keadaan riwayatnya demikian, maka kita memberi beberapa nomor. Dua, yang satu sekarang ini hadis Hudzaifah dengan nomor 7319, dan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari Uqbah ibnu Amr adalah hadis yang ke 7320. Ya. Walaupun di sini tidak disebutkan, tetapi dia mengatakan wa ana sami'tu, dan saya mendengarnya pula, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hudzaifah tadi dari Nabi SAW. Berarti di sini ada dua sanad atau dua sahabat yang meriwayatkan hadis yang sama. Ya, hadis yang pertama hadis Hudzaifah, yang kedua hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Ya. Namanya nanti akan ada di riwayat berikutnya. 7321. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن حراش عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عمر أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. عقبة بن عامر أبي مسعود الأنصاري. دي yang di atas. قال أبو مسعود. قال انطلقت معه إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال له عقبة حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال. قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. فقال عقبة رضي الله عنه وأنا قد سمعته تصديقا لحذيفة رضي الله عنه. إمام مسلم رحمه الله تعالى kembali membawakan yang pertama hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an, yang dimulai dengan cerita Rib'i ibn Khiras. Rib'i ibn Khiras salah seorang tabi'in, murid sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rib'i ibn Khiras atau Khiras rahimahullahu taala, dia bercerita tentang gurunya Uqbah ibn Amr Abu Mas'ud Al-Ansari. Kata Rabi'i bin Khirash, intalaqtu ma'ahu, saya berangkat bersama dia. Dia yang dimaksud adalah Abu Mas'ud. Ya, kata Rabi'i bin Khirash, saya berangkat bersamanya, bersama gurunya Abu Uqbah ibn Amr al-Ansari, Abu Mas'ud, ila Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala, menjumpai Hudzaifah ibn al-Yaman. Faqala lahu Uqbah, ketika mereka sudah menjumpai Hudzaifah, maka Uqbah gurunya ibni Rib'i ibn Khirash berkata kepada Hudzaifah, hadithni ma sami'ta min Rasulillah SAW fid Dajjal, beritahu saya tentang apa yang engkau dengar dari Nabi SAW seputar Dajjal. Kata Abu Mas'ud, ya. Qal, kata Hudzaifah, inna Dajjal, ya, ini yang didengar oleh Hudzaifah dari Nabi SAW tentang Dajjal. Inna Dajjal yakhruju, sesungguhnya Dajjal akan keluar. Ya, ini menunjukkan bahwa Dajjal itu pasti akan muncul. Mesti diimani. Karena Nabi SAW dalam riwayat yang sangat banyak mengabarkan bahwa dia akan muncul, dan bukan hanya sekedar mengabarkan dia muncul, dia mengabarkan di mana dia muncul. Ya. Nanti akan ada riwayatnya, kemudian bagaimana bentuknya, apa yang bersamanya. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar muncul. Ya, benar-benar akan ada dan menjadi salah satu tanda dari tanda-tanda besar kiamat. Ya. Inna Dajjal yakhruj, sesungguhnya Dajjal pasti muncul. Wa inna ma'ahu ma'an wa nara, sesungguhnya bersama Dajjal ada air dan api. Fa amma alladhi yarahu an-nasu ma'an fa nar, maka adapun yang dilihat oleh manusia sebagai air itu sebenarnya api. Kata Nabi, adapun yang manusia melihatnya air, maka dia api. Tahrik atau tuhrik, api yang membakar. Jadi bukan fiktifnya, hanya nampak di mata. Yang dia nampaknya air, ternyata api membakar. Ya, kalau masuk untuk mandi atau minum darinya, maka yang terjadi bukan dapat air tetapi membakar. Ya. Fanarun tuhriq, merupakan api yang membakar. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu naran fama'un baridun adzbun. Maka dan adapun yang manusia melihatnya api, maka dia air yang dingin segar. Ya. Air yang dingin segar. Kata Nabi, faman adraka dzalika minkum, maka siapa di antara kalian yang berjumpa dengan keadaan itu, falyaqa' fil ladzi yarahu an-nar, maka hendaklah dia menjatuhkan dirinya atau masuk ke yang ia lihat sebagai api. Fa innahu ma'un adzbun tayyibun, maka sesungguhnya dia air yang segar dan harum. Ya. Yang nampak oleh kalian api, masuklah. Pilihlah itu. Tujulah itu, kata Nabi, karena dia sebenarnya air yang segar dan harum. Bukan hanya segar, tetapi dia juga harum. Segar diminum, ya, dan harum aromanya. Padahal nampaknya api. Itulah terperinci dan detailnya Nabi SAW mengabarkan arahan-arahan Nabi. Subhanallah, sangat sempurna. Makanya dia di dalam riwayat yang telah kita baca, saya akan beritahukan kalian apa yang tidak diberitahukan oleh seseorang pun dari Nabi sebelum saya. Ya. Lengkap. Kemudian selesai hadis ini disampaikan oleh Hudzaifah. Tadi yang bertanya siapa? Siapa yang bertanya? Abu Mas'ud, Uqbah ibnu Amr, bukan Amir, Amr Al-Ansari, yang meminta Hudzaifah mengabarkan kepadanya tentang hadis yang disampaikan oleh Nabi seputar Dajjal. Disampaikan oleh Hudzaifah hadis Nabi, kemudian setelah selesai, kata Rib'i ibn Firas, faqala Uqbah, maka Uqbah berkata, wa ana qad sami'tuhu, dan saya sungguh telah mendengarnya. Kata Rib'i ibn Firas, tasdiqan li Hudzaifah, untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Hudzaifah, mendukung, menekankan apa yang disampaikan oleh Hudzaifah. Berarti di sini juga dua hadis dengan bunyi yang sama. Enaknya ya Uqbah bin Amir, dia sampaikan hadis didapatkan oleh satu guru muridnya. Jadi yang merasanya enak di situ siapa? Rib'i bin Khiras. Sekaligus dia dapat satu hadis dari dua sumber. Ya, seketika yang membacakannya Hudzaifah, ternyata hadis yang sama juga ia dapatkan dari gurunya yang tadi dia berangkat menjumpai Hudzaifah, Abu Mas'ud, Uqbah ibnu Amr Al-Ansari. Jadi di sini kita juga buatkan dua nomor, yaitu hadis yang pertama hadis Hudzaifah, hadis yang kedua hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari. Hadis Abu Mas'ud ini nomor 7322. Ya, 22. Bunyi hadisnya sama. Ya. Berikutnya 7323. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali ibn Hujr as-Sa'di wa Ishaq ibn Ibrahim wal-Lawdh ibn Hujr qala Ishaq akhbarana wa qala ibn Hujr haddatsana Jarir 'an al-Mughirah 'an Nu'aym ibn Abi Hind 'an Rabi'i ibn Hirash qala اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما فقال حذيفة رضي الله عنه لا أنا بما مع الدجال أعلم منه إن معه نهرا من ماء ونهرا من نار فأما الذي ترون أنه نار ماء وأما الذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار فإنه سيجده ماء قال أبو مسعود رضي الله عنه هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Masih seperti yang sebelumnya, Imam Muslim membawakan sekaligus dua hadis bersamaan. Yang pertama adalah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, bermula dari cerita Rabi'i ibn Hirash rahimahullahu ta'ala. Ia berkata, ijtama'a Hudzaifah wa Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhumah, berkumpul Hudzaifah ibn al-Yaman dengan Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhumah. Faqala Hudzaifah, maka berkatalah Hudzaifah, la ana bima ma'ad dajjali a'lamu minhu, la ana bima ma'ad dajjali a'lamu minhu. Dan ini ungkapan Nabi sebenarnya yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, benar-benar saya dengan apa yang bersama Dajjal lebih mengetahui daripada Dajjal itu sendiri. Ya, jadi Nabi SAW lebih mengetahui apa yang berada bersama Dajjal daripada Dajjal sendiri. Karena yang memberitahukan kepada Nabi Allah. Ya. Jadi Nabi lebih tahu tentang yang dibawa oleh Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Di sini adalah perkataan Hudzaifah. Ya, Hudzaifah yang mengatakan la'ana. Bisa jadi setelah diberitahukan oleh Nabi, maka Hudzaifah mengetahuinya pula bahwa bersama Dajjal itu ini, sementara Dajjal sendiri tidak tahu. Ya. Sementara Dajjal tahu, cuma pengetahuannya tidak seluas yang diketahui oleh Nabi SAW, yang secara otomatis ketika Hudzaifah mendapatkannya dari Nabi, dia juga lebih tahu daripada Dajjal. Ya. Kemudian diceritakan lengkapnya seperti hadis sebelumnya, inna ma'ahu nahran min ma wa nahran min nar. Dia bersamanya ada sungai, yang satu nampak air, yang satu lagi nampaknya api. Fa ammal ladzi tarawna annahu nar ma. Maka adapun yang kalian lihat bahwa dia api, itu air. Wa ammal ladzi tarawna annahu ma nar. Adapun yang kalian lihat bahwa dia air, itu api. Ya. Yang kalian lihat adalah api, itu air. Yang kalian lihat air, itu adalah api. Faman adraka dhalika minkum. Siapa yang berjumpa dengan itu di antara kalian, fa'aradal ma'a, lalu dia menginginkan air, membutuhkan air untuk minum, falyasrab min alladhina asrab, falyasrab min alladhi yarahu annahu nar. Maka lah dia minum, dia lihat api, bahwa dia api. Fa innahu sayajidu ma, karena sesungguhnya dia akan mendapatinya air, seperti hadis-hadis sebelumnya. Kemudian di ujung Abu Mas'ud mengatakan, hakadha sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beginilah saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan atau bersabda, persis dengan yang diungkapkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya, sama dengan sebelumnya, ini juga ada dua riwayat dan kita juga buatkan dua nomor. Ya. 7324 itu untuk riwayat Abu Mas'ud Al-Ansari. Cuma mungkin ada sedikit keraguan, tetapi bisa terjawabnya. Ya, bukankah hadis Hudzaifahnya itu adalah mauquf? Ya. Karena Hudzaifah mengatakan la ana, dia tidak menyandarkan kepada Nabi. Dengarkan alur ceritanya. Rib'i ibn Hiras rahimahullah berkata, berkumpul Hudzaifah dan Abu Mas'ud. Lalu Hudzaifah berkata, apa? Rasulullah SAW bersabda? Tidak. Saya benar-benar mengetahui, dengan apa yang bersama Dajjal, lebih tahu daripada Dajjal itu sendiri. Ini perkataan Hudzaifah. Ya, perkataan Hudzaifah. Berarti perkataan ini mauquf secara zahir kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Cuma kenapa kita menghukumkan perkataan Hudzaifah ini kepada hukum marfu'? Karena ini perkataan tidak mungkin diucapkan oleh Hudzaifah dari kepalanya. Ya. Dia mengetahui tentang Dajjal dengan sendiri tanpa Nabi, tidak akan mungkin. Ya. Apalagi dia mengklaim bahwa dia lebih tahu dengan apa yang dibawa oleh Dajjal daripada Dajjal sendiri. Kalau bukan itu didapatkannya dari Nabi, tidak akan mungkin keluar dari kepalanya orang sahabat seperti Hudzaifah ibnul Yaman. Siapapun sahabat, tidak akan mungkin mereka mengada-adakan sesuatu, apalagi mimma la yuqalu fihi birra'i, dari apa-apa yang tidak mungkin diungkapkan dengan ra'yu, pasti itu dari wahyu, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zahirnya memang mauquf, tetapi hukumnya marfu', karena kaidahnya dalam ilmu hadis, bila mana hadis itu zahirnya mauquf, yaitu diungkapan para sahabat, tetapi maknanya tidak mungkin diucapkan kecuali dengan wahyu, tidak mungkin dengan ijtihad, dengan ra'yu, maka dia dihukumkan marfu'. Makanya kita membuatkan nomor yang pertama tadi 7323. Sementara yang marfu' langsung secara zahir adalah hadis Uqbah ibn Amr. Karena dia mengatakan, hakadha sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beginilah saya mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi hadis Uqbah ibn Amr adalah hadis marfu' secara zahir dan juga tidak zahir. Artinya secara nas yang mengatakan saya mendengar. Adapun Hudzaifah mengatakan perkataan tadi, tetapi walaupun itu perkataannya, namun itu tidak mungkin diucapkan dengan logika atau dengan fikiran atau melalui kepalanya tanpa ada wahyu dari Nabi SAW. Maka terhukum juga hukum hadis ini marfu'. Wallahu a'lam. Berikutnya 7325. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsani Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Husain ibn Muhammad qala haddatsana Syaiban an Yahya an Abi Salamah qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبي قومه إنه أعور وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار فالتي يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه. Ini hadis yang baru, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman Ibn Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala an, dibawakan oleh Imam Muslim dengan sanadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum anid dajjal haditsan ma haddatsahu nabiyyun qaumah, maukah kalian saya beritahukan tentang dajjal berupa berita yang tidak pernah disampaikan oleh seorang pun nabi kepada kaum mereka. Ya. Walaupun mereka memberikan peringatan kepada kaumnya, tidak ada satu seorang nabi pun kecuali telah memberikan peringatan tentang dajjal terhadap kaumnya, ya, atau memberikan peringatan kaumnya terhadap dajjal, namun tidak seterperinci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan secara detail, dan di sini Nabi mengatakan berita yang tidak pernah disampaikan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya tentang dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu a'war, sesungguhnya dia cacat mata. Ya, sesungguhnya dia cacat mata. Ya, yang satu buta, yang satu kabur. Ya, yang satu buta, yang satu kabur. A'warul ainal yu'ainil yumna dan a'war al-ainil yusra. Ya. Berdasarkan riwayat yang telah kita baca, wa innahu yaji'u ma'ahu, ini berita yang kedua tentang dajjal yang tidak diberitahukan oleh nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya. Wa innahu yaji'u ma'ahu mithlul jannati wan nar, dia datang membawa bersamanya ada seperti surga dan seperti neraka. Fallati yaqulu innahal jannah hiyan nar, maka yang dia katakan sesungguhnya itu surga, dia adalah neraka. Wal inni andartukum bih, sesungguhnya saya memberikan kalian peringatan tentangnya atau terhadapnya, kata Nabi SAW, kama andara bihi nuhun qawmah, sebagaimana Rasul pertama dahulu memperingatkan umatnya dari dajjal tersebut. Jadi semua Rasul memberikan peringatan umatnya dari dajjal. Tidak ada seorang pun nabi kecuali anzara ummatahu al-masih ad-dajjal, kata nabi dalam riwayat yang lain. Ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Berikutnya 7326. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Khaythamah Zuhair bin Harb qala haddatsana al-Walid bin Muslim قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص قال حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال حاء وحدثني محمد بن مهران الرازي واللفظ له قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال

ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. Hadisnya panjang sekali ya, ceritanya luar biasa. Ya, ini subhanallah, Nabi SAW bercerita panjang lebar tentang detik-detik terakhir usia dunia ini. Ya, dari mulai munculnya Dajjal, ya. Dari mulai munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian setelah itu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kemakmuran, keberkahan di muka bumi, kemudian nanti datang lagi angin yang mewafatkan setiap orang yang beriman. Tidak ada lagi yang tersisa, tinggallah orang-orang yang jahat. Nah, pada orang jahat inilah tegak hari kiamat. Selesai ceritanya. Selesai ceritanya. Baik, kita kita uraikan. Ya, apa yang bisa kita uraikan pada kesempatan ini dari hadis ini? Hadis An-Nawas Ibnu Sam'an. Hadis Nawas Ibnu Sam'an Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang nanti di akhir hidupnya dia tinggal di Syam, ya. Asy-Syami, An-Nawas Ibnu Sam'an Al-Ansari Al-Kilabi Al-Ansari Asy-Syami radhiyallahu taala an. Ia bercerita sebelumnya hadis An-Nawas Ibnu Sam'an ini dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur yang banyak. Ya, di sini dia meriwayatkan dari jalur pertama, gurunya Abu Khaythama Zuhair bin Harbin. Kemudian jalur kedua dari gurunya Muhammad ibnu Mihran Ar-Razi. Dan lafaz yang ia akan bawa di sini adalah lafaz guru kedua. Ya, sampai nanti kepada Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu an, dan Nawas bercerita. Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal dzata ghada. Kata Nawas radhiyallahu an, Nabi SAW menyebut tentang Dajjal pada suatu pagi, ghadat, subuh, ya, atau pagi hari. Fakhaffadha fihi wa raffa. Dia merendah-rendahkan tentang Dajjal dan meninggi-ninggikannya. Maksudnya meremehkan, tidak perlu khawatir, dan terkadang memberikan ancaman. Ya, ditakut-takutkannya, ya. Orang dengan berita yang memang remeh ketika dia nampak kekurangan-kekurangannya, matanya tertulis juga di kening dan di jidatnya, di antara dua matanya tulisan kafir, dan ketika dia memperlihatkan kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah, ini juga disampaikan dengan serius oleh Nabi. Ini yang maksud dari khaffadha wa raffa'a. Ya, merendah-rendahkan dan meninggi-ninggikan. Maksud merendah-rendahkan, kata Nawawi rahimahullahu taala, di antara yang menjelaskannya adalah meringan-ringankan. Karena kalau setiap mukmin pasti mengenali dia dajjal, ya. Sebagaimana nanti ada cerita tentang itu. Kemudian di bab berikutnya, ya. Kemudian Nabi SAW serius menjelaskan sesuatu yang menakutkan, ujian-ujian yang sangat berat. Ini yang dimaksud dengan raffa'ah. Raffa'ah, meninggi-ninggikan, merendah-rendahkan pada dajjal dan meninggi-ninggikan. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Sampai-sampai kami mengira bahwa dajjal itu sudah dekat atau sudah berada di kumpulan pohon kurma. Pohon kurma, kebun kurma. Ya, yang di Madinah kan kebun kurma sangat banyak. Jadi ketika Nabi benar-benar serius menceritakannya, fokus, sampai-sampai kami mengira dajjal itu benar-benar sudah ada dan bahkan sudah ada di kumpulan pohon-pohon kurma yang ada di Madinah. Falamma ruhna ilaihi, dan tatkala kami, ini ruhnya, ini lawan dari ghadat, petang hari, petang harinya kami menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, arafa dzalika fina. Nabi SAW melihat, mengetahui ada apa, kebimbangan, kecemasan, ya, pada kami. Faqal, ma sya'nukum, apa yang terjadi pada kalian? Qulna ya Rasulullah, kata kami, ya Rasulullah, dzakarta ad-dajjal ghadatan fa khaffatta fihi wa rafa'ta hatta dhannahu fi ta'ifatin nakhli. Engkau menyebut-nyebut dajjal di pagi, suatu pagi, dan engkau rendah-rendahkan, engkau tinggi-tinggikan, sampai-sampai kami mengira bahwa dajjal itu sudah berada di tengah-tengah atau di kumpulan pohon kurma. Faqal, kata Nabi mengatakan kepada mereka, ghairud dajjali akhwafuni alaikum. Bukanlah dajjal yang paling menakuti saya terhadap kalian. Ya. Ghairud dajjal akhwafuni alaikum. Ya, bukan selain dajjal, atau bukanlah dajjal yang paling aku takuti menimpa kalian. Iyakhruju, jika nanti dia keluar, wa ana fikum, persis yang kalian duga, misal seperti yang kalian duga, dan saya masih bersama kalian. Fa ana hajijuhu dunakum, maka saya yang akan melawannya, ya, untuk membela kalian. Ya, hajja yahujju, membantah, melawan, ya, yang akan mewakili kalian atau melakukan atau melindungi kalian darinya. Ya. Wa iyakhruj walastu fikum, dan jika nanti dia juga keluar sementara saya tidak bersama kalian, famru'un hajiju nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim, maka setiap orang menyelamatkan dirinya, ya, membela dirinya, dan Allah yang saya titipkan untuk melindungi setiap muslim. Jadi Nabi SAW serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu catatannya Islam. Punya modal Islam, maka pasti Allah akan melindungi. Ya. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Jadi dia keluar sekarang tidak perlu kalian khawatir. Keluar pun setelah saya tidak ada juga tidak perlu khawatir. Yang penting Islam. Yang penting Islam. Allah akan membela. Ya, Allah akan membela. Kemudian lalu Nabi SAW ceritakan ciri-ciri dajjal. Innahu syabun. Innahu syabun, seorang pemuda. Jadi usianya muda. Bukan tua, bukan anak-anak, tetapi dia pemuda, ya. Pemuda, ya, 40 tahun ke atas juga pemuda dalam bahasa Arabnya. Jadi dia ciri yang pertama, orangnya masih muda. Ya, dan dia manusia. Dia manusia dan dia masih pemuda. Kemudian qatat, rambutnya keriting. Ya. rambutnya keriting, kotot. Syadidatul ju'udah, yang keritingnya benar-benar keriting. Ya. Itu yang dimaksud dengan kotot. Kemudian ainuhu tafiah, ini sudah kita pelajari. Jadi yang baru dari pelajaran kita sekarang usianya yang masih muda, kemudian rambutnya yang keriting. Kalau masa matanya sudah, matanya tafiah, redup atau kabur, tidak bercahaya. Kemudian yang keempat, ka'anni usyabbihuhu bi'abdil Uzza ibni Qatan. Nabi SAW berbicara kepada sahabat yang mengenali orang ini, yang tahu siapa Abdul Uzza ibn Qatan. Kita tidak tahu ya, bagaimana bentuknya, tetapi Nabi serupakan Dajjal ini dengan Abdul Uzza ibn Qatan. Ya, dia bicara kepada para sahabat, yang para sahabat tahu. Seperti sekarang misalnya saya mengatakan si fulan itu serupa dengan, maaf ya contoh, misalnya, bukan tentang Dajjal, tapi seorang yang kita tidak tahu semua. Ustaz, bagaimana bentuk si fulan? Saya katakan kayak Pak Zaiful lah. Nah, kita kan tahu bentuk Pak Zaiful, jadi tidak perlu tanya lagi bagaimana bentuknya. Nah, begitulah kira-kira gambarannya. Ya, gambarannya ketika Nabi mengatakan saya menyerupakan dia seperti Abdul Uzza ibn Qatan. Berarti sudah empat ciri dari Dajjal yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Kemudian faman adrakahu minkum. Nah, ini bekal yang diberikan oleh Nabi kepada kita umatnya. Barang siapa yang berjumpa dengannya di antara kalian, falyaqra' alaih, di ruqyah. Ya, dibacakan ruqyah bukan untuk menyembuhkan dia, tapi menyelamatkan yang membaca. Ya, maka hendaklah dia membacakan atas Dajjal itu fawatiha suratil kahfi, pembuka-pembuka surat Al-Kahfi, yaitu awal surat Al-Kahfi. Ya. Innahu, selesai. Kemudian innahu kharijun, nah, ini berita yang baru dari tentang Dajjal yang disampaikan oleh Nabi, sesungguhnya dia pasti keluar, seperti riwayat yang sebelumnya. Innahu kharijun khullatan bainas syami wal iraq, di sebuah jalan. Khullah itu tariq, jadi tempat keluarnya pun diberitahukan Nabi. Dia akan keluar nanti, muncul awalnya di sebuah jalan antara Syam dengan Irak. Ya. Kharijun khullatan atau khullatan bainas syami wal iraq, di sebuah jalan di antara Syam dan Irak. Kemudian fa'atha yaminan wa'atha shimalan. Ya, asa berbuat keonarannya. Asa kerusakan. Ya, al-aythu al-fasad. Ai huwa asaddul fasad, membuat kerusakan yang besar. Ya. Di kiri dan kanan. Kemanapun dia pergi melakukan pengerusakan yang besar. Atha yaminan wa atha shimalan. Ini sifat Dajjal yang diberitakan oleh Nabi yang belum ada di riwayat-riwayat sebelumnya. Makanya riwayat Nawas bin Samad ini lebih detail daripada riwayat-riwayat yang telah kita baca. Dia keluar di sebuah jalan antara Syam dan Irak, kemudian nanti dia berjalan, mulai perjalanannya. Kiri kanan dia melakukan kerusakan yang besar. Kerusakan akidah yang pertama, kerusakan akidah yang mengaku Tuhan, ia mengaku Tuhan, membawa surga dan neraka seperti yang diberitakan dalam riwayat yang sebelum-sebelumnya. Kemudian Nabi ingatkan umatnya, ya ibadallah fathbutu, wahai hamba-hamba Allah, teguhlah, kokohlah, tegarlah, jangan terpedaya. Ya, fathbutu. Qulna ya Rasulullah, wa ma labthuhu fil ardi. Kami tanyakan, kata Nawas, berapa lama dia di bumi? Ya, berapa lama dia berdibuni di bumi? Yaitu bagaimana atau apa keberadaannya di bumi? Maksudnya berapa lama? Ya. Qala, kata Nabi menjawab, arba'una yauman, 40 hari. Ya. 40 hari lamanya Dajjal berada di bumi. muncul. Yaumun kasanah, dari 40 hari itu yang satu harinya setahun, seperti satu tahun lamanya. Kemudian wayaumun kasyahrin, satu hari kedua seperti satu bulan, maksudnya lamanya. Wayaumun kajumu'ah, dan satu hari yang ketiga itu seperti satu Jumat. Satu Jumatan berarti satu pekan. Ya, berarti seperti yang kemarin kita katakan, satu tahun tambah satu bulan tambah satu pekan, satu minggu tambah 37 hari. Itulah lamanya dengan hari-hari biasa keberadaan Dajjal di muka bumi. Ya. Satu tahun itu untuk hari pertama atau salah satu dari harinya, kemudian satu bulan itu untuk hari kedua, kemudian satu minggu untuk hari yang ketiga. Sisanya sama. Sisanya sama. Wasairu ayyamihi kaayyamikum. Sisanya yang 37 itu seperti hari-hari kalian biasa, 24 jam. Ya. Kemudian perharinya. Qulna ya Rasulullah. Nah, ini pembahasan fikih ya. Makanya ungkapan ini seringkali dibawa oleh ulama fikih dalam pembahasan fikih. Ketika terjadi kasus yang seperti ini. Dan para ulama menjawab dengan hadis Dajjal ini tentang keadaan yang orang yang malamnya 2 bulan, yang siangnya 2 bulan, sholat 5 waktunya bagaimana? Ya. Kan nanti satu harinya kan satu tahun. Satu harinya satu tahun. Berapa, bagaimana cara sholat 5 waktunya? Ya, ini yang ditanya oleh para sahabat. Qulna ya Rasulullah, fadzalikal yawmu alladhi kasana atakfina fihi salatu yawmin. Ya. Ya Rasulullah, hari yang lamanya setahun itu apakah cukup terhitung salat satu hari? Jadi dalam satu tahun 5 kali salatnya. Ya, 5 kali salatnya. Karena dianggap satu hari. Qala la. Nabi mengatakan tidak. Tapi bagaimana caranya? Kalau tidak dengan 5 kali dalam satu hari itu, dalam satu tahun tersebut. Qala, kata Nabi, uqduru lahu qadrah. Hitunglah ukuran waktunya. Jadi di situ tidak lagi terbit matahari, tidak lagi pertengahan zawal, dan tidak lagi sebelum ketika cahaya matahari bayangan seukuran, lebih dari seukuran badan. Tidak, ukurannya adalah jam. Berapa lama jarak antara zuhur ke asar? Antara subuh dengan zuhur. Nanti berapa lama antara zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke maghrib ke isya, isya ke subuh. Nanti hari berikutnya seukuran itu pula. Setelah subuh besoknya hitung lagi berapa jam, setelah itu nanti sholat zuhur lagi. Setelah sholat zuhur berapa jam lagi, ketika perkiraan waktunya sampai sholat asar walaupun mungkin masih terang. Nanti ketika setelah asar hitung waktunya 1,5 jam sampai maghrib misalnya. Nah, nanti 1,5 jam sholat maghrib walaupun seterang-terangnya hari. Nanti maghrib isya berapa? 40 menit. 40 menit kira-kira. Nah, sholat isya walaupun seterang-terangnya hari, walaupun siang. Jadi perhitungannya untuk hari yang satu tahun ini, sholat 5 waktunya, hitung waktunya. Ukur takar waktu hari biasa, berapa waktunya, nanti segitulah sholatnya. Berarti bukan 5 kali sholatnya. Ya, seperti kita sholat biasa 1 tahun 360 hari, berarti kali 5. Seperti itu pula lah sholat kita, sholat manusia ketika itu, di hari yang 1 tahun itu sholatnya. Jumlahnya sama. Ya, wallahu'alam. Kemudian, qulna ya Rasulullah, wa ma isra'uhu fil ardi. Ya, bagaimana kencangnya Dajjal di muka bumi? Perjalanannya selama berapa totalnya itu? 400 berapa? 360 tambah 30, 390 tambah 7, 397 tambah 37 hari. 444. Ya, segitu. 444 hari lah kira-kira total hari biasanya. Kan satu hari 136 hari. 360 hari. Ya. Satu harinya 30 hari. 360 tambah 30. 390. Tambah 7 hari. 397 tambah 37 hari. 44. 434 hari lah Dajjal itu berputar di bumi semuanya, seluas ini bumi. Makanya para sahabat heran, ini selama 434 hari ini bagaimana kencangnya Dajjal itu berjalan. Ini pertanyaan sahabat, dan nanti jawabannya kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم يأتي هنا ما فيه ما فيه ممكن في لأن عن الدجال بقي أبواب بقي صفات الدجال في ذكر الدجال ممكن يأتي في ذلك ممكن النار صحيح هو يعني أن النار الذي معه هو نار أن الجنة الذي معه هو الجنة أن الإنسان سمع يعرف أن الجنة هو النار والنار هو يعرف هذا أسمع قوله